Mitra bisnis, sama dengan pendapat banyak kalangan terkait tahun politik sebelum pemilu seperti sekarang, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo juga berpandangan. Pada tahun ini, situasi yang penuh ketidakpastian akan berpengaruh besar bagi sektor politik, ekonomi, hingga keamanan. Mengingat banyak pihak-pihak yang ikut bermain guna memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dan guna membahas sampai berapa lama situasi penuh ketidakpastian ini bakal terjadi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut visi Bapak, berapa lama situasi seperti ini bakal terjadi? Ya, itu kuartal pertama tahun 2015, perkiraan saya. Nah, mengapa sampai tahun 2015, Pak Her? Karena apa? Karena sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa menyebut bakal calon presiden aja nggak bisa. Jadi penuh ketidakpastian. Kalau biasanya kalau penuh ketidakpastian, jadi bola liar gitu. Pemerintah baru itu kan terbentuk November. Nah, November itu perlu proses konsolidasi, pembentukan kabinet dan sebagainya. Nah, kalau kabinetnya berbentuk atau mendekati seakan kabinet, yaitu kabinet berdasarkan keahlian gitu. Perkiraan saya sekitar Januari, Februari itu sudah mulai stabil, mulai jalan gitu. Tetapi kalau yang terpilih nanti presidennya lemah, dia membentuk tidak seakan kabinet, tapi seperti SBY ini membentuk komposisi pemerintahan yang berdasarkan kekuatan politik tanpa kapasitas profesional, itu paling cepat Maret itu. Bisa molor-molor sampai 3 bulan berikutnya, ya gitu. Lantas, mengapa bisa sampai molor-molor seperti itu, Pak Her? Karena pihak-pihak yang kalah yang tidak terakomodasi dalam konfigurasi politik yang baru, pasti berusaha goyang-goyang supaya ada reshuffle lah, ada perubahan kebijakan lah minimal, kayak gitu. Dan itu pada perkiraan saya sampai kuartal kedua tahun 2015 itu. Tapi kalau aman-aman, baik, itu ya awal 2015 lah, udah selesai gitu. 3 bulan setelah komposisi kabinet terbentuk. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Ramadi, Pas FM.